لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas dari kitab tauhid babu majaa fit tatayyur, bab apa yang telah datang tentang tatoyur. Nah, dimasukkan bab tatoyur di dalam kitab tauhid karena memang tatoyur ini termasuk di antara pintu-pintu terjatuhnya seorang kepada kesyirikan. Maka orang yang bertauhid berusaha untuk mengetahui segala perkara yang akan mengotori tauhidnya, segala hal yang akan merusak tauhidnya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk mentauhidkan, baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dan dalam bentuk keyakinan. Sehingga tersimpul dalam kalimat kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah prinsip seorang hamba. Dia jadikan kehidupannya lillah. Sehingga tidaklah berucap dan berbuat kecuali dibimbing dengan ilmu. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berbuat, berucap yang tidak ada bagimu ilmu. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita berbuat, berucap karena mendengar suatu ilmu. Kita berbicara, mengucapkan sesuatu karena pernah membaca, mengetahui sesuatu. Maka hendaklah apapun yang kita lakukan, hendaklah diteliti ilmunya. Sehingga kewajiban masing-masing hamba mengenal agamanya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, man kana mustannan falyastannu man qad mata. Kalimat yang indah, Barang siapa yang mencontoh suatu jalan, ikutilah jalan orang yang sudah mati. Nah, kenapa? Fa innahum qad aminu minal fitnah. Orang yang sudah mati sudah aman, selamat dari fitnah. Wa amal hai, orang yang masih hidup layak manu minal fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ya. Kalau para sahabat sabiqunal awwalun diberi titel oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga sahabat yang ikut perang Badar dikatakan oleh nabinya SAW, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, telah diampuni dosanya. Punya kesalahan yang besar sekalipun, ketika Hatib bin Abi Balta'ah membuka rahasia Fathu Mekah, kesalahan besar. Tapi kesalahan ini tertutup dengan kebaikan seorang yang ikut perang Badar. Inilah sahabat. Maka benar kata Ibnu Mas'ud, siapa yang mengikuti suatu cara dalam beragama, mengikuti ilmu, ikuti orang sudah mati. Karena mereka sudah selamat dari fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, selamat. Yang masih hidup belum jaminan, selamat. Ya. Yeah. Dulu ada guru kita yang mengenalkan dakwah salafiyah. Ya, dikenalkan prinsip-prinsipnya, dibacakan kitabnya. Masih hidup orang ini. Apa yang dulu dibacakan dari prinsip-prinsipnya bertolak belakang sekarang. Iya. Orangnya masih hidup. Rekamannya mungkin masih ada sebagian catatannya. Kalau di ref, apa namanya? Diputer ulang, mungkin dia lupa. Itulah sesungguhnya seorang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Maka oleh karena itu, alaikum bi athar man salaf, kata Imam Al-Auza'i, ikuti jejak jalan agama para salaf, para salafun as-salih, nasahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itulah jalan kita. Nah, karena itu ahlus sunnah adalah orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan ilmu untuk memperbaiki dirinya dalam menghamba kepada Allah. Nah, maka pembahasan kita kitab tatayur ini penting bagi seorang yang ingin mentauhidkan Allah agar dia selamat dari bingkai kesyirikan yang akan mengeluarkan dia dari ketauhidan. Baik, kita masuk riwayat terakhir. Walahu min hadithi Fadl ibni Abbas. Walahu, dan baginya, dan baginya dalam riwayat Ahmad, dan bagi Imam Ahmad. Nah, dan bagi riwayat Imam Ahmad, walahu, kembalinya kepada Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, min hadisi Fadl ibni Abbas, dalam sebuah hadis dari Fadl ibni Abbas. Dari Fadl ibni Abbas. Siapa Fadl ibni Abbas? Fadl ibni Abbas adalah kana min akbari awladi ibnu Abbas al-Abbas. Fadl adalah anak yang tertua anak yang paling tua dari Abbas. Abbas pamannya Nabi. Nah, jadi di dalam riwayat dari Fadl Ibni Abbas, putranya Abbas yang paling tua. Nah, beliau wafat pada tahun 13 Hijriah. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Walahu, dan memiliki umur 22 tahun. Wafat pada tahun 13 Hijriah dan memiliki umur dalam riwayat 22 tahun. Apa riwayat yang dibawakan oleh beliau? Innama at-tiyarah ma amdaka aw raddak. Innama at-tiyarah, tidak lain yang namanya tatoyur adalah ini. Ini tafsir tiyarah dalam riwayat. Makna tiyarah dalam riwayat. Innama tiyarah, tidak lain yang namanya tatoyur ma'amdok. Ma'amdok apa saja yang menambahkan dirimu terus melangkahkan kaki. Sesuatu yang menjadikan kamu terus melangkahkan kaki. Aorodak, atau yang mengurungkan langkah kakimu. Itu tiaroh. Ma'amdok, tiaroh adalah perkara yang membuat dirimu terus melangkah. Aorodak, ataupun perkara yang menjadikan engkau menangguhkan langkah kakimu. Itu makna tiyarah dalam riwayat Fadl Ibni Abbas. Segala perkara yang menjadikan langkah kakimu terus kamu mengayunkan keinginannya, ataupun kamu menangguhkan langkah kakimu, itu makna tiyarah. Ayuhan nas, ini adalah makna tiyarah dalam riwayat. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Qauluhu, sabda beliau, ucapan beliau, fi hadisi Fadl, dalam hadis Fadl Ibni Abbas. Innama tiyarah. Kalimat innama hadihi jumlah indal balaghiyyin tusamma hasra. Innama dalam bahasa Arab, jumlah kalimat ini dalam ilmu balaghah, balaghah adalah menunjukkan makna meringkas. Hasr, meringkas. Berarti apa? Ai maksudnya ma atiyarah illa ma amdaq aw raddak. Tidak lain yang nama tiyarah adalah perkara yang menjadikan engkau melangkahkan kakimu atau menangguhkan langkah kakimu. Itulah makna tiyarah. La mahaddasa fi qalbik. Bukanlah tiyarah itu sesuatu yang muncul di hatimu. Walam taltafit ilaih. Dan engkau tidak menoleh. Wala raib anna salamah minha, dan tidak diragukan keselamatan darinya. Hatta fitafkir insan khairun bila syak, sehingga seorang selalu berpikir untuk kebaikan ketika hendak melakukan. Lakin idza waqa'at fil qalbi, kalau muncul di dalam hati seorang, walam taridhu, muncul di hatinya tapi tidak menjadikan menggagalkan keinginannya. Walam yaltafit, dia tidak menoleh bisikan hatinya. Fa innaha la tadur. Ini tidak membahayakan. Iya. Justru yang namanya tiyarah sudah positif siap berangkat, azam kuat. Tiba-tiba karena mendengar sesuatu, melihat sesuatu, diurungkan langkah kakinya. Nah, inilah tatoyur. Itulah hakikat tatoyur. Nah. Lakin alaihi alla yastaslima. Wal yadfa'u idil amru kulluhu biyadillah. Namun ketika muncul di hati seorang muslim perasaan tatoyur, sebagaimana telah kita sebutkan, di kebiasaan masyarakat kita banyak yang hal-hal dijadikan untuk tatoyur. Iya, banyak. Ada lindu. Nah, apa tatoyurnya? Sampai. Sesuatu yang tidak pantas dijadikan tatoyur, dijadikan tatoyur. Gerhana bulan atau gerhana matahari. Iya, apa keyakinan orang? Kalau orang sedang hamil, ada gerhana, maka dulu orang tua kita nyuruh masuk ke kolong amben sambil dipukul apanya, lesungnya, luar biasa. Katanya apa? Untuk tolak bala. Padahal Nabi mengatakan inna syamsa wal qamar la yakhsifan limauti ahadin wala li hayati. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukan karena sebab kematian atau lahirnya seseorang. Tidak ada hubungannya. Tetapi syaitan membisikkan di hati manusia perkara tadi untuk terjadi tatoyur. Oh, orang ini orang hebat ini. Lahirnya pas gerhana matahari. Tidak ada hubungannya. Pada orang mati pas gerhana matahari, tidak ada hubungannya. Kenapa? Semua itu makhluk. Ayatun min ayatillah. Bukti adanya Allah. Sehingga seorang muslim kapan muncul tatayur, jangan ditoleh, lawan. Dengan doa diantara yang kemarin, dengan doa yang kedua, dengan tawakal. Semakin kuat iman, semakin kuat tawakal. Semakin lemah imannya, semakin lemah pula tawakalnya. Itulah ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Semakin kullama qawiyat imanul abdi qawiyat tawakkulih. Semakin kuat iman seorang hamba, tauhidnya kuat, semakin kuat tawakalnya. Semakin lemah imannya, semakin lemah apa ya? Tawakalnya. Maka seorang ahlu sunnah sungguh dia hidup terasing. Terasing di tengah-tengah manusia mengasingkan Islam dan sunnah. Sungguh dibutuhkan di samping kesabaran juga ketawakalan. Ya. Jadi selalu berusaha optimis. Walahu fi hadithi fadl. Innama at-tiyara hadhil jumlah indal balahiyin tusamma hasra. Terusnya apa? Qaluhu. Ucapan muallif. Apa yang dimaksud tatayur tadi? Ma amdaka awraddak. Perkara yang menjadikan engkau terus melangkahkan kaki atau menggagalkan. Fala syakka anahu minattiyarah. Menggagalkan ataupun melanjutkan langkah niat Anda karena mendengar, melihat sesuatu, itulah hakikat tatayur. Lianna at-tatayyur yujibu tarku wa taraju'. Yang namanya tatayur mengharuskan orang yang melakukannya meninggalkan, menggagalkan atau melanjutkan. Sehingga dalam hadis ini, wa ma amdok, apa yang engkau melanjutkan langkahmu. Wah, ini harinya hari untung, bulannya bulan untung, angkanya juga angka yang untung, nomor hoki katanya. Sehingga dia pesimis. Yang tadinya pesimis jadi optimis. Sungguh langkah Anda dibarengi dengan tatayur. Itulah kesyirikan. Kenapa termasuk kesyirikan? Al-awwal, yang pertama. Antakuna min jinsi tatayur. Wadhalika bi'an yastadilla linajahihi au adami najahihi bit tatayur. Kenapa itu terjadi dan itu termasuk tatayur? Karena terjadinya hal tersebut termasuk jenis tatayur. Wadhalika bi'anna, yang demikian dikarenakan. Dia berdalil, beralasan najahihi au adami, sukses dan tidak suksesnya bit tatayur, dengan sebab mendengar, melihat, mengetahui sesuatu. Fahadala syakka annahu tatayur. Inilah hakikatnya tatayur. Kenapa? Lianna fa'idha zahaba ilal yamin fa'makna dhalik al-yumna al-barakah. Kalau burungnya dilepas, ya, kalau seandainya dia mengatakan sa'uzajir hadat toir, saya akan apa, lepas dan saya akan suruh burung itu terbang. Tiba-tiba faida zahaba ilal yamin, burungnya terbang, lepas, terbangnya ke arah kanan sana, maka dia tatoyurnya muncul. Apa katanya? Al-yumna wal barokah. Ke kanan berarti barokah, sukses. Kenapa? Fayuqaddim. Fayuqaddim karena terbangnya ke arah kanan, optimis, bisnisnya sukses. Hanya langkahnya dia lanjutkan. Badala syak annahu tatayur. Inilah tatayur di zaman dulu. Seperti itu modelnya. Li'ana tafa'ul bimisli intilaqit thair 'anil yamin ghairi sahih. Karena munculnya optimis dengan sebab apa tadi? Mulai terbangnya burung ke arah kanan, itu optimis yang tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Li'annahu la wajhalah, karena tidak ada sisi hubungan sukses dan tidak suksesnya burung terbang ke arah kanan. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Kenapa tidak ada hubungannya? Kalau Anda sukses tidak sukses hanya dilihat dari terbang ke arah mana burung tersebut. Kalau ke kanan sukses, kalau ke kiri gagal. Ini sekali lagi tidak sahih. Kenapa demikian? Idh al-tayru idha tara fa'innahu yadhabu ila alladhi yara annahu wijhatahu. Sebab yang namanya seekor burung al-tayr, idha tara, kalau burung itu mulai terbang, yadhab, dia akan pergi kemana yang dia lihat, arah mana yang dia harapkan. Fa'idha i'tamada alaih faqad i'tamada ala sababin lam yaja'alhu allahu sababa. Ya, namanya burung terbang ke kanan, ke utara, ke selatan, dia akan terbang sesuai dengan keinginannya. Tidak ada hubungannya dengan nasib untung dan sial Anda. Tidak ada. Maka siapa yang bersandar nasib untung dan sial dengan terbangnya burung tersebut, sungguh i'tamada 'ala sababin, dia telah bersandar dengan satu sebab yang Allah Ta'ala tidak jadikan sebagai sebab. Wa huwa harakatut thoyir. Apa itu? Sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala, gerakan burung. Demikian, dia telah meyakini satu sebab atau menjadikan suatu sebab yang Allah Ta'ala tidak jadikan sebab. Inilah sisi kesyirikannya. Karena itulah tidak ada hubungannya nasib untung dan sial Anda dengan sebab gerakan burung. Burung makhluknya Allah. Ya. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Dan orang jahiliyah sekarang pun masih banyak yang meramal-ramal, menerka nasib untung dan sial. Entah orang yang berpendidikan, entah orang yang tidak berpendidikan, banyak yang masih di benak hatinya memiliki sifat-sifat orang jahiliyah. Orang bertauhid tidak demikian. Dia setelah berusaha, setelah dia berdoa kepada Allah, istikharah, mohon petunjuk, bermusyawarah dengan orang yang berpengalaman, ma nadima ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Apa artinya? Tidak akan menyesal, tidak akan rugi orang yang sholat istikharah dulu, mohon petunjuk, ketika hendak melakukan suatu hajat. Ya, istikharah, mohon petunjuk. Saya daftar di perusahaan ini, kira-kira gimana? Mohon petunjuk kepada Allah. Dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Musyawarah dulu dengan ahlinya. Orang yang sudah pengalaman diajak bicara, musyawarah. Ini sungguh indah. Seorang hamba, dia bermusyawarah, mohon petunjuk kepada yang di atas, dan minta bimbingan, arahan kepada orang yang berpengalaman, yang ada di muka bumi. Dia mau usaha, buka toko. Hah? Buka toko. Di perempatan. Kira-kira menguntungkan atau tidak? Tidak usah datang ke seorang dukun. Pak dukun, kira-kira saya mau usaha buka toko di sana, apa yang pas rezeki saya? Coba umur kamu berapa? Umur saya 40, Pak. Lahirnya tanggal sekian, bulannya bulan ini. Yang pas kamu dagang beras. Di perempatan kota jualan beras. Ternyata tidak pernah untung. Karena memang yang namanya peramal dukun cuma ngeramal saja. Kalaupun pas, itu ngepasi. Tapi memang syaitan lebih pandai mengemas kebohongan. Syaitan mengemas 100 kebohongan dengan ditutup satu ucapan yang ngepasi benar. Dan itu adalah talbis. Ayuhanas, setan manusia dari kalangan munafikin juga sama. Dia membaguskan ucapannya. Min lahnil qaul. Ta'rifuhum min lahnil qaul. Kamu kenali orang munafik dari pandainya bersilat lidah. Pandai bersilat lidah. Tapi hatinya kosong dari ilmu. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenali tanda mereka. Kebohongan yang di hati bisa ditutup di hadapan manusia, tapi tidak bisa ditutup di hadapan Allah. Makanya ahlul bid'ah digambar oleh para ulama seperti akrob, kalajengking. Bagaimana kalajengking? racun di belakang. Gitu. Racunnya itu di belakang, tidak ditampakkan dulu. Yang di depan mulutnya. Dia akan gigit. Racunnya baru diapakan? Dikeluarkan setelah digigit. Maka seorang yang keluar dari satu bid'ah, hendaklah dia benar-benar jujur. Mencari jalan yang lurus, supaya ibarat orang, jangan keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Mana yang lebih bahaya? Mana yang lebih bahaya? Mulut harimau atau mulut buaya? Mana yang lebih bahaya? Sama-sama, mematikan. Makanya ahli sunnah berusaha jujur. Ini tidak pas. Ini tidak sesuai. Sesuatu yang tidak pas, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, tinggalkan. Itulah orang jujur. Maka seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur dalam mencari siratal mustaqim. Kembali kepada pelajaran yang kedua. Ayakuna sababul mudhi kalaman sami'ahu au syai'an syahadahu. Atau yang kedua, orang tersebut menggagalkan langkahnya, melanjutkan langkahnya, dikarenakan sebab al-mudhi, sebab yang telah lewat. Baik itu kalaman sami'ahu, ucapan yang dia dengar, au syai'an syahadahu, atas sesuatu yang dia saksikan. Dia mendengar suara burung. Burung yang menunjukkan dianggap untung. Burung perenjak. Wah, ini burung perenjak bunyi terus. Siapa tamu yang akan datang mengantar uang? Ini. Atas sesuatu yang dia saksikan. Iya. Yadullu ala taysir hadzal amra. Sesuatu yang dia saksikan, dia yakini menunjukkan kemudahan urusannya. Fa in hadza fa'lun. Maka ini bisa jadi segala jenis yang dia lihat, yang dia dengar, yang sudah lewat. Mungkin bisa menjadi sebab dia optimis. Gitu. Pengalaman membuktikan. Banyak orang berpengalaman membuktikan. Maka pengalaman yang melalui sebab yang syar'i tadi, lalu dia melihat, mungkin ini akan menjadi sebab kebaikan. Kalau itu mungkin ada sebab, sesuatu yang dibenarkan, dia lihat, dia dengar, lalu dia lihat, wahada fa'inna hadha fa'lun. Bisa jadi optimis. Wahuwa ladhi yu'jibuhun nabi. Kalau itu optimis, inilah yang dikagumi oleh nabi. Lakin idza i'tamada 'alaihi wa kana sababan liqdamihi fa hadza hukmuhu hukmu tatayur. Namun kalau dia bersandar hanya dengan sebab dia mendengar atau melihat sesuatu tadi menjadikan dia maju, maka ini hukumnya hukum tatayur. Wa illam ya'tamid 'alaihi walakinahu faraha. Kalaupun dia tidak bersandar dengan sesuatu yang dia dengar atau lihat, namun dia bahagia. Wa nasyata wasdada nasyatan fi talabi, tambah semangat dalam mencari keinginannya. Fa hada min al-fa'lil mahmud. Ini optimis yang terpuji. Dia melihat sesuatu. Sebagaimana kisah Imam Al-Kisa'i. Sebagaimana telah lewat. Ketika Imam Al-Kisa'i, Imam Ahlu Nahwi di Kufah belajar nahwu. Pelajaran nahwu itu pintunya seperti pintu besi, kata ulama. Ibaratkan orang mau masuk sebuah tempat, pintunya pintu besi. Memang awalnya berat. Tapi kalau dia sudah bisa membuka kunci tersebut, dia akan masuk dengan mudah. Maka Imam Al-Ghisai setelah lama belajar nahwu sulit, berat. Sehingga Allah Ta'ala berikan kepadanya sebuah isyarat. Adanya rombongan semut membawa barang yang berat. Semut yang barang semut badannya kecil membawa barang yang berat, tidak seimbang. Tapi semut ini berombongan mengangkat barang ke atas. Sampai di tengah jatuh. Baru setengah jatuh sakit. Terus demikian. Sampai berhasil masuk ke lubangnya. Imam Al-Kisai melihat kejadian ini memunculkan sikap optimis. Kalau semut saja tidak putus asa mengangkat barang yang berat sampai berhasil masuk ke lubangnya, kenapa saya? Belajar ilmu nahwu yang itu dia anggap berat, tidak bersemangat seperti semangatnya semut. Dia pun mulai bersemangat. Sampai-sampai akhirnya barakallahu fikum, Allah takdirkan menjadi imam. Imamnya ulama nahwu di Kufah. Begitu. Seharusnya diambil pelajaran ke situ. Jangan seperti orang-orang yang berpenyakit tatoyur. Apa saja kadang dijadikan apa? Tatoyur. Mata sebentar-bentar apa? Kata orang Jawa, keduten. Murceki apa ini mata keduten terus? Ya. Barakallahu fikum. Padahal tidak ada hubungannya. Mungkin ada otot-otot secara kesehatan yang bergerak demikian. Tapi memang tatoyur kadang muncul. Maka ayuhanas, seorang muslim tidaklah mudah terbawa tatoyur. Kesimpulan hadis, wal hadis fi sanadihi maqal. Hadis ini di dalam sanadnya, sanad urutan pembawa rawinya, pembawa hadis, ada maqal, pembicaraan. Apa pembicaraan yang dilakukan oleh para ulama? Hadis ini lemah karena inqita', terjadi terputusnya perawi. Terjadi inqita', terputusnya perawi. Yaitu antara Ibnu Maslamah perawi ini dan antara Fadl. Terputus periwayatannya antara Ibnu Maslamah dengan Fadl. Padahal yang namanya lakin ala takdiri sihhatihi hadha hukmuh. Namun dilihat dari kadar kesohihannya, inilah hukumnya. Artinya kalau antum belajar hadis, syarat hadis sohih itu ittisalu sanad. Syaratnya harus apa? Nyambung. Nabi, sahabat, tabi'in, sampai pada penulis hadis. Kalau terjadi inqita', maka ini para ulama menggolongkan hadis yang lemah. Walaupun demikian pembicaraannya, namun demikianlah hukumnya. Tatoyur adalah perkara yang terlarang oleh agama ini. Dan itulah hakikat tatoyur. Makna tatoyur yaitu tadi. Sesuatu yang muncul yang menjadikan Anda melangkahkan kaki atau menggagalkan langkah kaki Anda. Fihi masail. Dalam bab ini ada masalah penting. Atau boleh disimpulkan, bab ini mengandung beberapa masalah yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, khulasah bab. Yang pertama yang perlu diperhatikan dalam bab ini ialah masalah yang pertama, at-tanbih, perhatian. Dengan surat Al-A'raf 131, apa itu? Ala innamat ta'iruhum minallah. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka itu ada di sisi Allah. Yang pertama, yang perlu diingat. Ma'a qawlihi, dengan firman yang kedua surat Yasin. Ta'irukum ma'akum. Bahwasanya nasib kalian itu bersama kalian. Apa faedah dua ayat dibawakan oleh Syekh? dua ayat ini laklikai yatanabbah al-insan. Hendaklah orang itu perhatian. Fa inna dhahiral ayatain ta'arud, sebab dua ayat ini terkesan saling bertentangan. Ayat pertama mengatakan nasib kalian ada di sisi Allah. Surat Yasin mengatakan nasib kalian bersama kalian. Seolah-olah apa? Terjadi kontradiksi. Walaysa kadzalik. Padahal tidaklah ayat itu saling bertabrakan satu sama lain maknanya. Tidak. Al-Quran wa sunnah la ta'arudu bainahuma. Bahkan Quran dengan hadis tidak pernah saling bertentangan. Insya Allah kita lanjutkan. Faidah-faidah bab. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.